Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi ashabihi wa man wala ma ba'd. Na'khudh baqiyat at-ta'liq fi al-jawab ala syubhat wujud al-kalam hawla al-majaz min Abi Ubaidah Ma'mar ibn al-Muthanna fi kitabih al-Musamma Majaz al-Qur'an. Sayyid. Jawaban yang pertama telah lewat, bahwa dia bukan Sunni tetapi Mu'tazili. Sementara memang majaz ini adalah syubhat yang dijadikan senjata oleh kaum Mu'tazilah. Mereka lah yang berbicara tentang masalah ini dalam rangka mencari jalan senjata untuk menolak masalah-masalah akidah yang tidak masuk dalam logika mereka. Nah, yang kedua, dia bukan dari kalangan generasi awal, ya, pakar luah. Nah, dan Al-Bukhari menukil darinya, ya, masalah lugawi, ya, yang tidak menyepakati bid'ah Mu'tazilah, bid'ahnya Ma'mar bin Musanna, tetapi mengambil darinya yang sesuai dengan kebenaran. Kemudian yang ketiga, laisa muraduhu المجاز المعروفة عند المتأخرين ليس مراده المجاز المعروفة عند المتأخرين الذي هو قسيم الحقيقة وإنما عنا بمجاز الآية وإنما عنا بمجاز الآية وإنما عنا بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية أي ما يجوز في اللغة ويسوغ في تفسير القرآن ما يجوز في اللغة ويسوغ في تفسير القرآن فهو مشتق من الجواز ولذلك أثبت الاستواء على ما أثبته أهل السنة والجماعة وأثبت مواضع من الصفات على ما أثبته أهل السنة والجماعة ولم يعرف لفظ المجاز في كلام أحد الأئمة إلا في كلام الإمام أحمد. نقف عند هذا. Sebelum lanjut, kita pelajari dulu dari jawaban yang ketiga terkait dengan Abu Ubaidah Ma'mar bin Musanna dengan kitabnya Majaz Al-Quran Al-Bukhari menukil darinya. Nah, jawaban yang ketiga, ليس مراد المجاز المعروف عند المتأخرين. Bukanlah yang dimaksud oleh Abu Ubaidah Ma'mar bin Musanna majaz yang dikenal di kalangan mutakhirin yang bersumber dari kaum Mu'tazilah, ya, majaz yang merupakan lawan dari hakikat, ya. Wa innama ana hanyalah sesungguhnya dimaksud oleh Abu Baidah Ma'mad al-Musanna dengan kata majaz, istilah majaz, ya, di majazil ayah, karena kitabnya adalah majazul Quran. Yang dia maksud dengan majazul Quran, majaz ayat, ma yu'abbaru bihi anil ayah. Ma yu'abbaru bihi anil ayah. Ini pengungkapan, ya. Pengungkapan dari ayat. Pengungkapan dari ayat, ta'bir, ya, ta'bir yang ada dari satu ayat. Ay, ma yajuzu fil lughah, yaitu ma yajuzu fil lughah, apa yang dibolehkan dalam bahasa, wa yasughu fi tafsiril Quran, dan dibolehkan pada penafsiran Al-Quran. Itu maksudnya. Jadi majazul ayat maksudnya, apa yang dibolehkan dalam bahasa Arab, dan dibolehkan dalam penafsiran Al-Quran, dalam menakbirkan ayat. Nah, bahwa ayat ini maknanya demikian-demikian. Ayat ini maknanya demikian-demikian. Nah, takbir pengungkapan dalam menjelaskan makna ayat. Itu yang dia maksud. Jadi, kata majaz dari istilah dia majazul Quran, mustaqun minal jawaz. Secara makna dipetik dari kata al-jawaz. Yani, yang dibolehkan. Penggunaan takbir, penggunaan ungkapan dalam menjelaskan tafsir satu ayat. Itu maksudnya. Bukan majazi lawan dari hakiki yang dikenal mutakhirin yang bersumber dari Mu'tazilah. Nah, walidzalik, oleh karena itu, asbat al-istiwa'a. Oleh karena itu, dia menetapkan sifat al-istiwa' ala ma'asbatahu ahli sunnah jama'at, sesuai yang ditetapkan oleh ahli sunnah jama'ah. Dengan makna yang ditetapkan ahli sunnah jama'ah, al-istiwa' artinya apa? Al-ulu, al-irtifa' wal-istikrar. Nah, wal-istiwa' maknanya adalah tinggi, al-ulu, al-irtifa', ya, dan al-istiqrar, menetap. Nah, itu di atas aras. Nah, sesuai makna hakikinya, bukan makna majazi, ya, ketika mereka menakwil al-istiwa', ya, ke makna yang lain. Nah, wa asbata mawadi'a min as-sifat, dan Abu Ubaidah Ma'mad al-Musanna bersama dengan keadaan dia sebagai seorang Mu'tazili, tetapi dia telah menetapkan mawadi' minas sifat, beberapa sifat dari sifat-sifat Allah di beberapa tempat, ya, dalam kitabnya. Alama asbatahu ahlus sunnah jama'ah, sesuai yang ditetapkan ahlus sunnah jama'ah. Nah, jelas, jadi subhat ini terbantah, ya, sudah tahu jawabannya. Lanjut keterangan melengkapi bantahan terhadap istilah majaz yang datangkan oleh kaum Mu'tazilah untuk menolak masalah-masalah akidah sesuai hawa nafsu mereka. Naam. Walam yu'raf lafzul majaz fi kalami ahadil a'immati illa fi kalamil imami Ahmad. Fa innahu qala fima katabahu, lanjutan taliknya, fa innahu qala fima katabahu, فإنه قال فيما كتبه من الرد على الزنادقة والجهمية في قوله إنا ونحن ونحو ذلك من القرآن من القرآن. قال هذا من مجاز اللغة. هذا كلام أحمد. طيب. والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره. نطقوا بهذا التقسيم. قالوا إن معنى قول أحمد أي مما يجوز في اللغة. أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان الواحد العظيم الذي له أعوان نحن فعلنا كذا نحن فعلنا كذا ونفعل كذا نحن فعلنا كذا ونفعل كذا ونحو ذلك ونحو ذلك. قالوا ولم يريد أحمد بذلك ولم يريد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له ولم يريد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له. نعم. جدي ولم يعرف لفظ المجاز ولم يعرف لفظ المجاز tidak diketahui lafaz majaz ya fi kalami ahad al a'immah pada ucapan keterangan satu pun dari kalangan a'immah imam-imam Islam illa fi kalami al imam Ahmad kecuali satu imamnya itu ditemukan pada keterangan Imam Ahmad ucapan Imam Ahmad fa innahu qala fi ma katabahu min ar-radd 'ala az-zanadiq wal-jahmiyah karena Imam Ahmad telah berkata pada tulisannya dalam kitab ya yang ditulis oleh Imam Ahmad yang berjudul ar-radd 'ala az-zanadiq wal-jahmiyah bantahan terhadap kaum zindiq dan kaum jahmiyah fi qawlihi pada ucapannya inna wa nahnu inna wa nahnu. Anda ingatkan kembali ya bahwa kata Jahmiyah, istilah Jahmiyah itu digunakan untuk dua golongan. Istilah Jahmiyah digunakan untuk kaum Jahmiyah itu sendiri yang memang akidahnya akidah Jahmiyah, yang menolak seluruh nama dan sifat, ya, tanpa kecualian. Dan kata Jahmiyah juga digunakan, dimutlakkan penggunaannya kepada kaum Mu'tazilah. Nah, kita tahu Mu'tazilah mereka menetapkan asma tetapi menolak sifat. Yani nama-nama itu tidak mengandung sifat. Nah, dan yang ada di masanya Imam Ahmad itu kaum Mu'tazilah. Nah, Ahmad bin Abi Du'ad dan kawan-kawannya Syir al-Mirisi seniornya. Nah, baik. Mereka Mu'tazilah, tetapi kata Jahmiyah memang digunakan terhadap mereka. Nah, termasuk misalkan Imam Ibn Hazm. Nah, dikatakan bahwa dia punya ketergelinciran dalam akidah karena dia Jahmi. Jahmi maksudnya Mu'tazili. Nah, bagaimana dia ditulis di kitab fikihnya, ya, kitab yang penuh dengan faedah fikih yaitu Al-Muhalla bil-Athar. Kitab Al-Muhalla, kitab fikihnya. Jadi mukaddimahnya, dia menuangkan akidahnya. Nah, di situ dia menolak sifat-sifat. Yani dia di atas akidah Mu'tazilah. Nah, ulama mengatakan dia Jahmi. Maksudnya apa? Mu'tazilah. Sayyid. Imam Ahmad di masanya menghadapi kaum Mu'tazilah. Isil Mirisi, Ahmad bin Abi Du'a dan kawan-kawannya. Kaum Mu'tazilah mereka. Ini kaum Jahmiyah. Ya, kaum Mu'tazilah. Dari kalangan kaum Mu'tazilah. Baik, dia menulis, Imam Ahmad menulis bantahan terhadap kaum Zanadiq dan kaum Jahmiyah. Kaum Mu'tazilah. Ya. Pada ucapannya, enam. Ya, ini pada keterangan, Imam Ahmad menjelaskan kata inna wa nahnu fi qawlihi inna wa nahnu wa nahwi dhalik min al-Qur'an. Kata inna, kata nahnu dan kata yang semisal dengan itu yang ada dalam Al-Qur'an. Apa makna Allah mengatakan inna kami padahal Allah kan sendiri. Ya. Allah ya sendiri. Ya, nahnu kami dan semisal dengan itu. Nah, Imam Ahmad ketika menjelaskan kata inna nahnu dan dalam Al-Quran, ya, Allah mengatakan kami, kami padahal Allah sendiri. Nah, wal wahid al-qahar. Imam Ahmad mengatakan dalam kitabnya itu Ar-Radd 'ala Zanadiyah mengatakan hadza min majazil lughah. Ini yang dibahas. Imam Ahmad mengatakan hadza min majazil lughah. Ya. Ayat ini termasuk dalam kategori majaz bahasa. Apa artinya Ahmad? Imam Ahmad menetapkan ada majaz pada lughah. Baik. والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم. Orang-orang yang mengingkari bahwa Imam Ahmad dan yang lainnya telah ya berbicara dengan taksim ini telah mentaksim bahwa dalam lugu dalam bahasa ada hakiki ada majazi. Lalu mereka menjawab, inna makna qawli Ahmad, sesungguhnya makna ucapan Ahmad tersebut ai mimma yajuzu fil lughah, min majazil lughah, maksudnya mimma yajuzu fil lughah ini termasuk yang dibolehkan dalam bahasa, dalam bahasa kalimat inna nahnu dari sesuatu yang dia sendiri tapi dia membahasakan kami, itu boleh dalam bahasa, memang itu boleh dalam bahasa, bukan majazi, ini bukan majazi yang lawan dari hakiki, bukan, tapi ini sesuatu yang dibolehkan dalam berbahasa. Ayyakulul wa ayyakulal wahidul azim, boleh dalam bahasa, ya, dibenarkan dalam bahasa Arab. So, ayyakulal wahidul azim, ya, satu, ya, sesuatu yang dia itu azim, dia itu besar, agung, ya, lahu a'wan, dia punya banyak penolong. Nah, ini jika di kalangan manusia, ya, di kalangan makhluk, ya, ini seorang raja, seorang penguasa, ya, orang besar, penguasa, lahu a'wan, dia punya banyak penolong. Nah, punya bala tentara, punya menteri-menteri dan seterusnya. Dalam bahasa Arab dibenarkan dia mengatakan nahnu fa'alna kada, kami telah melakukan ini, naf'alu kada, kami mengerjakan ini. Nah, karena dalam mengerjakan, menyelesaikan urusan-urusannya dia tidak sendiri, dibantu oleh orang-orang yang mendampinginya, menolongnya, sehingga dia mengungkapkan nahnu fa'alna kada, naf'alu kada. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala al-wahid al-qahhar, yang maha esa, yang maha satu, ya, laisa kamitsli syai. Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat-sifat, punya nama-nama. Allah subhanahu wa ta'ala punya malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah untuk, ya, ditugasi dengan berbagai urusan-urusan dalam mengatur alam semesta. Meskipun Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh penolong. Nah, tidak butuh penolong. Maha kuasa untuk mengerjakan segala sesuatu sendiri. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, ya, berbuat dengan hikmah. Nah, hikmah Allah subhanahu wa ta'ala menuntut Allah menciptakan malaikat untuk mengerjakan urusan ini, urusan itu, urusan ini, urusan itu. Nah, maka artinya itu merupakan dalil bahwa dalam bahasa, ya, bisa dikatakan inna nahnu meskipun yang berbicara sendiri. Baik. Lalu mereka mengatakan walam yurid Ahmad bidzalika anna lafzah, bukanlah Imam Ahmad maksudkan dengan ucapannya itu bahwa lafaz tersebut, lafaz inna nahnu dan semisalnya dalam Al-Qur'an istu'mila, telah digunakan di ghairi ma wudi'ala, pada selain penggunaan aslinya. Artinya ini bab majazi, bukan itu yang dimaksud Ahmad. Nah, baik. Ahmad sama dengan Syafi'i, Malik dan yang lainnya, era imam dari salaf yang menolak adanya majazi. Artinya memang pembahasan majazi itu tidak dikenal di kalangan salaf dan a'immah. majazi itu karangan Mu'tazilah. Mereka lah yang mengada-ada makar dari mereka, jadikan sebagai senjata, seperti makar mereka ya mengarang bahwa mutawatir, khabar mutawatir dan khabar ahad itu berbeda. Khabar mutawatir yufidul yakin, menghasilkan keyakinan, sehingga bisa hadis yang mutawatir riwayatnya bisa dijadikan dalil dalam masalah akidah. Adapun khabar ahad la yufidul yakin, tidak menghasilkan keyakinan, jadi tidak bisa dijadikan dasar dalam masalah-masalah akidah, karena iman itu harus ya yakin. Jadi jika ada hadis berbicara tentang keimanan asma Allah, Allah dan semisalnya ya, sementara hadis itu khabar ahad bukan mutawatir, imma dia masyhur atau dia aziz atau gharib, maka tidak bisa kita jadikan dalil untuk masalah kita, karena tidak menghasilkan ilmu yang meyakinkan. Sementara keimanan itu harus ya yakin. Nah, hanya ditolak. Nah, begitu pula senjata ini. Ya, ini majazi. Ini telah diletakkan ya, penisbahan sifat ini yang kalian Ahlus Sunnah Jamaah mengatakan ini sifat, sifat istiwa misalkan, atau sifat tangan dan semisalnya, dinisbatkan kepada Allah, itu bukan hakiki, itu majazi itu. Nah, aslinya bukan begitu. Nah, jadi ini bisa ditolak. Itu yang mereka inginkan. Nah, ya, itu subhat dari mereka. Adapun Imam Ahmad, kata majaz yang dia maksud, mimma yajuzu fil lugha, bukan majazi, lawan dari hakiki. Nah, baik, barakallahu fikum. Ini akhir ta'liq yang bisa saya sampaikan. Untuk marji' kalian bisa catat Majmu' al-Fatawa. Majmu' al-Fatawa al-Juz as-Sadi'. Al-Juz as-Sadi', Sofha 88. Sofha 88. Wa ma ba'daha. Kedalika Juz as-Sani'ashar. As-Sani'ashar. Sofha 277. Sofha 277. وكذلك جزء عشرين صفحة 400 إلى 405 وانظر أيضا مختصر السواعد المرسلة نعم. Berikutnya, saya khawatir terlalu panjang takliknya, masih ada tapi kalian bisa merujuknya langsung ke Majmu'ul Fatawa jilid 7 halaman 91. Nah, di sana pada Majmu'ul Fatawa jilid 7 halaman 91 makna kalam Ibnu Taimiyah ya menjelaskan bahwa tidak mungkin ya ada seseorang yang mampu menukil dari bangsa Arab ya, tidak pula dari satu umat, dari umat-umat yang pernah ada, bahwa telah berkumpul sekelompok orang, kemudian mereka bersepakat ya, meletakkan semua nama-nama ini, isim-isim ini, kata-kata ini yang ada dalam bahasa Arab ataupun bahasa lain dari umat-umat itu, berkumpul sekelompok orang, kemudian mereka mengumpulkan semua kata-kata yang ada dalam bahasa yang dipakai, kemudian mereka ya meletakkannya bahwa kata ini untuk makna ini, kata ini untuk makna ini, kemudian mereka sepakati. Tidak mungkin terjadi yang seperti itu. Dan tidak ada yang mampu menukil yang demikian. Nah, yang ma'ruf, yang ternukil secara mutawatir ya, bahwa lafaz-lafaz ini digunakan untuk makna ini. Ya, dari makna-makna yang ada. Baik, itu yang bisa dinukil. Makna ini maknanya ini. Kata ini maknanya ini. Kata ini maknanya ini. Jadi, ya, tidak bisa diterima jika kemudian datang seorang mudda'in, seorang mengklaim, ya, bahwa kata ini telah diletakkan untuk makna ini pada aslinya. Barang siapa mengatakan begitu, maka dia mubtil. Nah, tetapi yang bisa dinukil, kata ini digunakan dalam bahasa untuk makna ini. Oh, juga digunakan untuk makna ini. Kata ini untuk makna ini. Tapi jika ada seseorang mengatakan, ini dulu kata-kata ini, lafaz ini pertama kali diletakkan untuk makna ini. Kemudian muncul makna berikutnya. Tidak ada yang bisa melakukan ini. Dari mana sumbernya? Ya kan? Yang didapatkan, oh ada kata ini dalam bahasa Arab digunakan untuk makna ini. Syahidnya ini, ada baca seperti ini dalam Al-Quran begini, dalam Sunnah begini. Adapun seseorang datang, kata ini pertama kali digunakan untuk makna ini. Tahun sekian misalkan. Di abad sekian. Ya, tidak ada yang bisa melakukan itu. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, dan itu tidak ada yang melakukan seperti itu. Bisa di, kalian lihat langsung keterangan beliau dalam Majmu'ul Fatawa jadi 7 halaman 91. Sayyid. Juga bisa di kalian catat. Nah, bisa kalian baca juga jadi 7 halaman 298. Lihat Majmu'ul Fatawa jadi 7 halaman 298. Nah, kita lanjut Al-Amr. Mengikra. Al-Amru. Bahasan baru. Qala Malik rahimahullah. Al-amru tarifuhu. Al-amru qawlun yatadammanu talabal fi'li ala wajhil isti'la'i. Mislu aqimu sholata wa atu zakata. Sayyid. Al-amr tarifuhu definisinya. Qawlun yatadammanu talabal fi'l. Ucapan yang mengandung tuntutan suatu perbuatan. Ala wajhil isti'la'i, dalam bentuk perintah dari atas. Ya. Nah, perintah dari atas, dari yang lebih tinggi, ya, kedudukannya. Kepada yang lebih rendah kedudukannya. Ini ta'rif yang ditampilkan Asy-Syaikh di sini. Yang ditakliq, wa hunaka ta'rifun mimma huwa ashhar min ta'rif Asy-Syaikh lil amr. Hunaka ta'rifun mimma huwa ashharu min ta'rif Asy-Syaikh lil amr ay huwa istida'ul fi'li bil qawli. Ta'rif tersebut huwa istida'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunah. Huwa istida'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu. Nah, yaitu seruan, ya, istida'ul fi'l, tuntutan seruan melakukan suatu perbuatan bil qaul, dengan perintah berupa ucapan mimman huwa dunahu, tuntutan mengerjakannya dari yang lebih rendah. Jadi yang dituntut mengerjakan itu yang lebih rendah. Pada kulli hal, namanya ta'rif yang penting kita paham. Nah, yang jelas ta'rif ini yang lebih masyhur was tida'ul fi'l bil qawli man huwa dunahu. Nah, tuntutan mengerjakan perbuatan mimman huwa dunahu, dari yang lebih rendah, memahamkan kepada kita makna isti'la. Al-wajib isti'la artinya di sini apa? Dalam bentuk, ya, perintah itu datang dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah. Nah, misalkan perintah, ya, jadi amr perintah dari raja kepada menteri-menterinya, penguasa menteri-menterinya, perintah dari komandan kepada anak buahnya, nah, begitu. Jadi yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Pembahasan kita adalah perintah dari Allah SWT kepada hamba-hambanya. Nah, mithlu aqimus sholata wa atuz zakah. Nah, dan tentang makna isti'la, ada keterangan kalian bisa lihat dalam syarah Ibnu Utsaimin, syarah al-muallif. Tentang makna isti'la. Nah, rincian tentang makna isti'la. Jadi isti'la, yang jelas secara makna, singkatnya seperti yang sudah dijelaskan. Mithlu aqimus shalah, aqimu fil amr. Perintah dari Allah SWT, ya, Rabbul Alamin kepada hamba-hambanya, makhluk ciptaannya, yang dibawa kekuasaannya. Aqimus shalah, kerjakan sholat. Waktu zakat, kerjakan zakat. Nah, baik. Surah. Fakhruja biqaulina qaulun al-isyaratu falatu samma amrun wa in afalat ma'nahu. Nah, fakhruja biqaulina, maka keluar dengan ucapan kami qaulun. Definisinya qaulun. Definisi yang satunya tadi yang kita lihat bil qaul. Jadi perintah itu dengan ucapan. Nah, qaul. Keluar dari kata qaul, jadi persyaratkan amar itu adalah qaul, ucapan. Keluar darinya al-isyarah. Nah, keluar darinya al-isyarah, yaitu isyarat. Fala itu sama amar, maka tidak disebut amar. Isyarat tidak masuk dalam kategori amar, perintah. Wa in afadat makna, meskipun ya menunjukkan makna suatu perintah. Baik, tetapi tidak disebut amar secara istilah. Nah. Makhraja biqaulina tulabul fi'li annahya li'annahu tulabul tarki. Wal murad ta'lif. Dari sini sedikit ada muskilah. Jika isyarat menunjukkan, menunaikan makna ucapan yang bermakna perintah, kenapa tidak disebut amr? Nah, artinya masalah ini masalah khilafiyah. Fa nu'alliq alaih alliqu subu bainama qala rahimahullah fi syarh nazm al-warqat bainama qala rahimahullah fi syarh nazm al-warqat safa 64 ila 65. Qal inna sahiha annaha amrun, inna sahiha annaha amrun بدليل حديث عائشة المتفق عليه. بدليل حديث عائشة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى قاعدا والصحابة صلوا قياما خلفه والصحابة صلوا قياما خلفه أشار إليهم أن يجلسوا فجلس الصحابة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فجلس الصحابة امتثالا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الكتابة ويدل لهذا أن التوراة نزلت مكتوبة قال تعالى وكتبنا له في الألواح الأعراف سورة الأعراف الآية 145. فالله عز وجل كتب التوراة بعده. نعم سبحان الله. كتب التوراة بيده. فهل نقول إن الأوامر التي في التوراة ليست أمرا؟ الجواب هي أمر. Nah, ini ta'liqnya. Jadi di sini Syekh mentakrir di kitab ini al-usul bahwa al-isyarah. Jadi dipersyaratkan bahwa amr itu harus dalam bentuk qaul, ucapan. Berarti isyarat bukan amr. Kitabah tulisan bukan amr. Ya. Bersama dengan itu, sementara itu Syekh menetapkan yang lain, menterjih yang lain dalam kitabnya, dalam syarah beliau terhadap Nazm al-Waraqat. Nah, beliau mengatakan di sana, inna sahiha annaha amr. Yang benar, isyarat termasuk amr. Dinamakan amr, secara istilah. Nah, ya, bidalili hadis Aisyah. Dalilnya adalah hadis Aisyah al-muttafaq alaih. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duduk, ya. Ketika peristiwa yang terjadi ketika itu Nabi jatuh dari kuda. Kemudian jatuh, ya. Sakit beliau, salat duduk, kemudian datang sahabat mendapati Nabi sedang salat duduk. Mereka bergabung berjamaah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat berdiri. Ya, sallau qiyaman khalfa. Asyara ila Nabi sallallahu alaihi wasallam melambaikan tangannya ke belakang dengan isyarat menyuruh mereka duduk. Ai asyara ilaihim an ijlisu, ai ijlisu, yaitu duduklah. Fajarah sahabat. Sahabat tahu itu perintah dari Nabi agar mereka duduk. Oh, mereka juga, mereka pun duduk. Imtisalan li amri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mengerjakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum lanjut ini dalil jelas ya. Terkait dengan masalah fikih ya, dalam hadis ini, apakah berarti jika imam salat duduk sakit, ya, punya udur kemudian dia salat duduk, jamaah makmum yang bermakmum sehat, ya, sehat mereka tidak punya udur untuk salat duduk, mampu salat berdiri. Tetapi karena imamnya salat duduk, apakah berarti wajib juga duduk? Berdasarkan hadis ini, nah, ya. Al-Imam Syafi'i berpendapat hadis hukumnya adalah hadis ini mansukh. Mansukh dengan hadis kisah marad mautihi mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah sakit yang berujung pada kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi memerintahkan Abu Bakar jadi imam, salat berdiri bersama sahabat, kemudian ternyata wajada nasyatan fi nafsihi jismi fa kharaja. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan merasa kuat, ya, sehingga dipapah keluar, kemudian ikut sholat dan duduk di samping kiri, sebelah kiri, sejajar dengan Abu Bakar di sebelah kirinya, yakni Nabi yang memposisikan diri sebagai imam. Nah, Nabi sholat duduk, tetapi Abu Bakar tetap berdiri, makmum, Abu Bakar makmum, tetap di situ posisinya karena dia yang yuballigh an Nabi sallallahu alaihi, karena dia mengeraskan suara karena suara Nabi lemah. Nah, jamaah, sahabat tidak diperintahkan duduk. Abu Bakar diperintahkan duduk. Tetap sholat berdiri. Ini di akhir hayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhir hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafi'i memahami, berarti hukum yang ada pada hadis ini mansukh. Nah, mazhab lain, mazhab Ahmad mengatakan beda. Di hadis ini imamnya duduk dari awal. Jadi jika imamnya sholat duduk dari awal karena udur, maka makmumnya harus duduk dalam rangka mutabatul imam. Adapun jika imamnya dari awal berdiri, ya, makmum juga berdiri bersama dari awal, kemudian hadatsa syai' fi shalah, terjadi sesuatu melemah imamnya, tiba-tiba sakit, kemudian terpaksa duduk, maka makmum tetap berdiri. Ini tafsir Imam Ahmad. Ada Syafi'i memahami mansukh. Nah, lanjut, wa kadzalikal kitabah. Begitu pula kitabah, tulisan. Juga itu termasuk kategori amr. Sebagai dalil yang menunjukkan hal itu adalah kitab Taurat. Nah, yang diturunkan kepada Nabi-Mu Musa. Nazalat maktubatan. Kitab Taurat itu turun dalam keadaan sudah tertulis ayat-ayatnya. Dalilnya Al-A'raf 145, Allah mengatakan wa katabna lahu fil alwah. Kami menuliskan untuknya dalam al-alwah. Ya. Dalam lembaran-lembaran itu. Ini lembaran-lembaran Taurat. Fallahu azza wa jal katabat Taurat biyadi. Allah SWT menulis kitab Taurat dengan tangannya sendiri. Menulis ayat-ayat itu dengan tangannya sendiri. Nah, fahal naqul, apakah kita mengatakan setelah itu innal awamir allati fit Taurat laysat amran, perintah-perintah yang ada dalam kitab Taurat, pada ayat-ayat yang tertulis dalam kitab Taurat, perintah-perintah itu bukan amr? Al-jawab, jawabannya ya amr, tentunya itu termasuk amr. Nah, jadi ini yang kita pegang tarjih Ibnu Utsaimin dalam syarh Nabi Al-Barakat, berbeda dengan yang ditarjih di yang ditakrir di sini. Barakallahu fikum. Nakdhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.